selalu menggoda. Nasibku ini yang menanggung hati rindu, oh si manisku mengesalkan hati, sebab apa memutus cinta yang aku tidak mengerti. Bila ku ingat si manisku, seperti hujan.